Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَعَزَّكُمُ اللَّهِ. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Begitu banyak nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Saat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal saleh, yaitu kita belajar bersama mempelajari bimbingan Allah dan Rasulnya, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas agamanya, hingga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ahibati fila azzakumullah, kita semuanya tahu dan meyakini bahwasannya Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab yang sering kita dengar, ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang baik. Maka dalam segi apapun, baik dalam ibadah, kita harus mencontoh Nabi. Demikian pula dalam muamalah, dalam bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, kita pun hendaknya mencontoh dan mengambil bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahibati fillah azzakumullah, termasuk yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini, yang secara khusus bagaimana contoh dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita bergaul dengan orang-orang yang di luar Islam, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim. Bagaimana kita bergaul tetapi tidak sampai melebur, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu kasar dan keras, dan juga tidak terlalu lembek, tidak terlalu bermudah-mudahan, tetapi berada pada pertengahan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ahibati fila azzakumullah, kita tahu di Madinah ketika itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, banyak orang-orang Yahudi. Sehingga akan kita temui sekian banyak hadis yang menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan juga para sahabatnya berhubungan dan bergaul dengan mereka. Baik. Kita ambil beberapa contoh riwayat. Misalkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai beliau. Beliau menceritakan, "A'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybara al-Yahuda an ya'maluha wa yasra'uha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini setelah perang Khaybar, setelah mendapatkan tanah yang luas di daerah Khaybar, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan sekian bidang tanah di daerah Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk apa? An ya'maluha wa yazra'uha, agar mereka mengelolanya, agar mereka menanaminya. Kerja paksa, apakah seperti itu? Dipaksa untuk kerja nanti hasilnya mereka tidak dikasih? Tidak. Tetapi disebutkan dalam riwayat, walahum syatru ma yakhruju minha. Dan untuk mereka mendapatkan sebagian dari hasil panen dari bidang-bidang tanah tersebut. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja sama dengan orang Yahudi dalam masalah bercocok tanam. Mereka sebagai pelaksana. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin sebagai pemilik tanahnya. Bekerja sama. Contoh yang lain. Kisah yang ma'ruf yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seperti yang diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi dengan cara tempo. Karena tempo tidak cash, maka disebutkan dalam riwayat, warahanahu dir'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan baju besi beliau sebagai jaminan, sebagai sesuatu yang digadaikan. Nah, dan sebagaimana kita tahu, baju besi ini hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat belum tertebus. Belum ditebus sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Nah, ini juga menunjukkan bolehnya, contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam, bolehnya kita itu melakukan hubungan bisnis, perdagangan dengan orang-orang Yahudi dan juga orang kafir secara umum. Contoh yang lain, terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menerima hadiah dari mereka dan juga bolehnya memberikan hadiah kepada orang-orang kafir. Contoh yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan yahudiyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa'akala minha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu hari ada seorang perempuan Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa daging kambing yang telah matang sebagai hadiah. Dihadiahkan kepada Nabi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan hadiah itu dan juga sebagian sahabat beliau ikut makan. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ternyata daging itu telah diracun. Nabi mendapatkan informasi, berita dari Jibril alaihi salam bahwasanya daging itu telah diracun sehingga beliau berhenti memakan, sehingga beliau selamat. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam kisah, ada seorang sahabat yang menjadi korban. Beliau wafat, sahabat ini wafat ketika teracuni makanan ini. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menerima hadiah, termasuk dari orang Yahudi. Hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu hulal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah beberapa pasang pakaian dari luar negeri, pakaian impor gitu ya. Bagus-bagus. Disebutkan dalam riwayat di pakaian itu ada yang terbuat, sebagiannya yang terbuat dari sutra, ada sutranya, sehingga tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini fa'ata Umar minha hullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan salah satu pasang pakaian ini kepada Umar. Satu pasang diberikan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kasautaniha waqad qulta, makulta, wahai Rasulullah, apakah engkau memberikan pakaian ini kepadaku sementara engkau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan, maksudnya mengatakan bahwasanya tidak boleh laki-laki memakai sutra. Engkau mengatakan laki-laki tidak boleh pakai sutra. Lah ini malah engkau ngasih kepadaku pakaian sutra, ini gimana? Nah, gitu maksudnya. Katanya tidak boleh pakai sutra, kok malah dikasih saya pakaian sutra? Tayyib. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Inni lam aksukaha litalbasaha." Aku ngasih pakaian ini kepadamu bukan untuk engkau pakai. Tapi silakan, misalkan dipakaikan kepada kaum wanita barangkali atau dijual atau yang semisalnya. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat ini terkait dengan pembahasan kita. Fakasaha Umaru akhan lahu musyrikan bi Makkah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghadiahkan ini kembali, diberikan pakaian yang dikasih oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini kepada salah satu saudara beliau di Makkah yang masih musyrik. Di diberikan kepada saudaranya Umar yang masih musyrik yang ada di kota Mekah. Maka dari sini juga para ulama mengatakan boleh memberikan hadiah kepada orang di luar Islam. Sebagaimana tadi boleh menerima, boleh juga memberikan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi di dalam Adabul Mufrad, kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika memasak daging kambing, ya. Dia mengatakan kepada budaknya, pembantunya, untuk memberikan sebagiannya kepada tetangganya yang Yahudi. Nah, baik. Ahibati fila azzakumullah. Contoh yang lain terkait dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbuat adil di dalam memutuskan hukum yang terkait dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya di luar Islam. Contohnya orang Yahudi. Karena ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-42. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qista innallaha yuhibbul muqsitin. Jika engkau memberikan ketetapan hukum di antara mereka, di antara orang-orang ahlul kitab, fahkum bainahum bil qista, tetapkan hukum di antara mereka dengan penuh adil. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Oleh karena itu, sebagaimana dikisahkan juga di dalam riwayat Bukhari Muslim, kisahnya ada di dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika ada penduduk Khaybar yang membunuh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Abdullah bin Sahal radhiyallahu taala anhu, disebabkan karena tidak mendapatkan bukti yang cukup, akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa menghukum mereka, tidak bisa menghukum mereka karena keluarga yang terbunuh, keluarga korban ini, dia berhak mendapatkan diat, harta yang harusnya diserahkan oleh pembunuh atau keluarga pembunuh kepada keluarga korban, yaitu 100 ekor unta. Karena Rasulullah SAW tidak mendapatkan bukti yang cukup tentang mereka, Nabi tidak mengambil diat itu dari orang Yahudi ini. Tetapi justru Nabi SAW tetap memberikan diat itu kepada keluarga korban karena mereka hak mereka. Tetapi diambilkan dari hartanya kaum muslimin. Contoh juga ketika sahabat Al-As'ath ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berselisih dengan orang Yahudi di Yaman. Beliau memiliki mengaku memiliki sebidang tanah di daerah Yaman. Tetapi ada orang Yahudi yang juga mengakuinya. Jadi kemudian Yahudi ini bersumpah bahwasanya itu tanah milik dia. Sementara sahabat Al-As'ath ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu tidak bisa mendatangkan bukti bahwasanya itu adalah tanah beliau. Karena sebagaimana kita tahu hukum di dalam Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti itu menjadi kewajiban orang yang mengaku, ya, mengaku punya tanah, ya, harus menunjukkan bukti. Sahabat Al-As'af Ibn Qais mengaku memiliki tanah di daerah Yaman, tapi karena tidak bisa menunjukkan bukti, ya, tidak bisa diterima. Sementara orang Yahudi mengingkari, bukan, itu bukan punya As'af Ibn Qais, itu punya saya. Dia bersumpah, itu punya saya. Maka Yahudi ini bersumpah, walaupun sumpahnya bisa jadi sumpah dusta. Tetapi karena siapa? Dia bersumpah, berani bersumpah. Dan memang itu apa kewajiban orang yang mengingkari, dia bersumpah sebagaimana sabda Nabi tadi. Wal yaminu ala man angkar. Sumpah itu menjadi kewajiban orang yang mengingkari. Kalau dia mengingkari, bukan punya Al-As'af, dia harus bersumpah. Ternyata dia berani bersumpah. Karena sahabat ini tidak bisa mendatangkan bukti, sementara si Yahudi berani bersumpah, ya sudah. Ya, berdasarkan ketetapan hukum, Nabi SAW tetap membenar, apa namanya, menyerahkan, ya, memutuskan bahwasanya tanah itu menjadi milik orang Yahudi. Tidak kemudian serta-merta, ini muslim, itu kafir, kemudian yang dimenangkan muslim. Tidak. Maksudnya di sini, contoh dari Nabi SAW, bagaimana menerapkan hukum dengan adil di antara mereka. Baik. Ahibati fila azzakumullah. Sebagaimana kita tahu, memang demikianlah yang harus dilakukan. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik, ya, tetap diperintahkan untuk berbuat adil. Sebagaimana kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik, ya, dan berbuat adil kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, seperti orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mengusir Nabi dan para sahabatnya harus meninggalkan kampung halaman mereka. Tidak seperti mereka. Selama orang kafir itu tidak menampakkan secara terang-terangan permusuhan dan perlawanan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian dilarang untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan di akhir ayat Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Maka Nabi SAW tadi tetap bersikap adil meskipun kepada orang Yahudi. Taib. Ahibati filha azzakumullah. Tetapi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, bahwasanya bergaul tidak mesti melebur. Kita memang gak boleh menzalimi siapapun termasuk orang yang di luar Islam. Gak boleh kemudian gara-gara bukan Islam kemudian kita berbuat zalim. Gak boleh. Harus tetap berbuat adil. Tetapi juga bukan berarti kemudian pergaulan yang justru malah menghancurkan akidah. Menghancurkan agamanya. Salah juga. Tidak ekstrim, tidak terlalu kaku dan kasar, juga tidak terlalu lembek, ya, tidak terlalu melebur. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang mencontohkan dengan contoh-contoh tadi, tetapi beliau juga yang mengajarkan kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya untuk tegas di dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan innad dina indallahi al-islam. sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ayat yang ke-19 dari surat Ali Imran. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga yang mengajarkan kepada kita, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, menjadikan selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nabi SAW yang mengajarkan ini. Itu juga dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-85. Nah, Nabi SAW juga yang mengajarkan kepada kita, ya, lakum dinukum waliyadin. Akhir dari surat Al-Kafirun. Bagi kalian, agama kalian, ya, bagiku agamaku. Jangan kemudian karena bergaul, kemudian melebur. Ya. Sampai dalam masalah akidah dan keyakinan pun campur. Nah, kalau es campur sih enak, ya kan. Koktel juga sedap, ya kan. Tayyib barakallahu fikum. Tetapi kalau agama dicampur ya rusak. Tayyib barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bergaul dengan baik, tetapi juga mengajarkan untuk tegas di dalam beragama, di dalam berpegang teguh, memegang akidah dan keyakinan. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian manusia, bahwasanya mengajarkan dan berpegang dengan Islam, mengajarkan bahwasanya Islam satu-satunya agama yang benar, itu akan menimbulkan sifat ekstrim, akan menimbulkan kelompok radikal, ya, akan memunculkan para teroris. Tidak. Ya, buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau berpegang teguh dengan Islam, ya, tetap meyakini Islam, meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, tetap menganggap agama di luar Islam itu sebagai agama yang salah, tetapi tidak mendolimi orang di luar Islam. Jadi tidak sebuah kelaziman bahwasanya orang yang memegang Islam dengan teguh itu kemudian menjadi radikal, kemudian semena-mena dengan orang-orang kafir. Enggak. Ahibati fila azzakumullah. Maka dalam hal ini pula, ya, dalam hal ini pula, sikap tegas kita harus kita tampakkan, ya, ketika menghadapi hari-hari perayaan, ya, agama di luar Islam, agama apapun itu. Bukan berarti kemudian toleransi yang kebablasan. Tidak. Toleransi, kalaupun boleh, seandainya boleh menggunakan istilah itu, ya, ada di dalam Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu. Ya. Menghargai atau membiarkan, tidak memaksakan, karena memang Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Memang tidak boleh memaksakan, tetapi bukan berarti harus mengakui, kan kayak gitu. Berbeda antara keyakinan yang ada di dalam hati dengan sikap yang dinampakkan oleh anggota tubuh, ya, fisik kita secara lahiriah. Ahibati fillah azzakumullah. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu sampai pada masalah perayaan hari besar atau hari raya mereka. Di dalam Islam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa arahan untuk tegas. Untuk tegas. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke kota Madinah, ya. Setelah sekian lama beliau mengamati ternyata orang-orang Madinah ini, ya, di dua hari, ada dua hari yang mereka itu bersenang-senang, ya, merayakan hari itu. Maka kemudian Nabi alaihi salat wasalam pun bertanya, mahadzanil yauman, dua hari raya itu sih hari apa? Kok kalian pada senang-senang perayaan, ya, tidak seperti hari-hari yang lainnya. Maka kemudian mereka menjawab bahwasanya itu adalah hari raya yang nal'abu fihima fil jahiliyah. Yang kami dari sejak dulu zaman jahiliyah itu biasa memang bersenang-senang dan merayakan di dua hari itu. Oh, apakah kemudian Nabi, oh ya sudahlah, sanalah senang-senang, ya. Saya juga mau ikut senang-senang. Apakah kayak gitu? Enggak. Atau silakanlah senang-senang situlah. Ikut mereka senang-senang, enggak apa-apa. Nanti kalian juga tak kasih tambahan lagi hari untuk bersenang-senang. Tidak demikian. Tapi Nabi mengatakan, ya, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Tetapi justru Nabi mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kedua hari itu, ya, dengan dua hari raya, dengan dua hari yang lebih baik untuk kalian. Yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Di sini Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullah bihima khairan minhuma. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah telah mengganti dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik. Allah ganti, maknanya mengganti apa? Yang sebelumnya kemudian masih dipakai gitu. Ya. Apakah kalau orang ganti pakaian gitu, pakaian yang sebelumnya sudah kotor tetap dipakai, ya. Kemudian baru pakai yang baru, yang bersih, kan enggak. Namanya ganti ya, yang sebelumnya dilepas. Orang ganti ban mobil, ya ban yang sebelumnya dicopot, dilepas, ganti ban yang baru. Kayak gitu. Secara umum yang namanya mengganti, sebelumnya itu enggak dipakai. Kalau sebelumnya masih dipakai, itu namanya bukan ganti. Nah. Tayyib. Maka ahibati fillah azzakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabatnya untuk ikut-ikutan merayakan, ya, meramaikan, bergembira ria di dua hari raya yang biasa mereka rayakan itu. Karena Allah telah mengganti dengan yang lebih baik. Nah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Furqan, ya, ayat yang ke-72, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dari sejak ayat 60-an Allah menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang Allah kasihi, yang Allah sayangi. Disebabkan karena mereka mengumpulkan, ya, sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat-sifat yang jelek. Di antara sifat yang Allah sebutkan terkait dengan pembahasan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat mereka, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak, لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. La yashhadun az-zur. Kalau kita melihat terjemahan Al-Quran versi Depak dan yang semisalnya, terjemahan bahasa Indonesia, Maka ini diterjemahkan dengan dan orang-orang yang tidak melakukan sumpah palsu. Makna yashhaduna zur, yaitu melakukan sumpah palsu. Sehingga la yashhaduna zur berarti tidak melakukan sumpah palsu. Nah, ini benar. Dan itu adalah salah satu maknanya. Karena kata yashhadun memang juga dipakai untuk bersaksi. Tetapi bukan berarti maknanya cuma itu. Yang dipilih ya, Al-Quran terjemahan itu ya, hanya memilih salah satu dari penafsiran yang ada. Kalau satu ayat itu memiliki beberapa makna dan penafsiran, yang diambil cuma satu, diambil salah satunya. Ya. Kalau tidak mungkin diambil semuanya kan, karena namanya juga terjemahan, bukan tafsir. Nah, makna yang lain, la yashhadun, yashhadun di sini maknanya adalah menyaksikan. Karena memang ya, menyaksikan yashhadun, bersumpah juga yashhadun. Yashhadun azur, maksudnya tidak menyaksikan azur, maknanya adalah a'yadul musyrikin. Yaitu hari-hari idnya orang-orang musyrikin. Sehingga tidak menyaksikan hari-hari raya orang-orang musyrikin. Penafsiran ini atau makna ini adalah makna yang disebutkan oleh para sahabat atau yang disebutkan oleh para salaf. Diriwayatkan dari sekian ulama tabi'in, ya, diriwayatkan dari Abdu'l-Haq, dari Abu'l-Aliyah, dari Muhammad ibn Sirin, dari Rabi ibn Anas, dan yang lainnya. Dari kalangan para ulama tabi'in, generasi kedua. Mereka mengatakan makna la yashhaduna zur, yaitu la yashhadun a'yadal musyrikin. Tidak menyaksikan hari-hari raya, hari-hari besar orang-orang musyrik. Nah, tayyib. Kalau kita baca riwayat dari salaf, kita contohkannya. Ya. Riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ijtanibu a'da Allahi fi aidihim. Jauhilah musuh-musuh Allah di hari raya mereka. Jauhi maksudnya adalah jauhi orang-orang kafir di hari raya mereka. Jadi kita di awal tahu ya kan. Enggak masalah dan boleh kita bergaul secukupnya. Ya, jual beli, urusan perdagangan, keseharian enggak masalah. Tetapi di sini Umar mengatakan di hari raya mereka jauhi mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Nanti akan kita baca bagaimana keterangan para ulama ya terkait dengan berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka di hari-hari raya mereka. Demikian juga riwayat dari Abdullah ibn Amr, sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Man bana bi biladil aajim." Siapa yang tinggal di negeri Ajam, di negeri non-Arab yang ketika itu maksudnya adalah negeri yang banyak orang-orang kafirnya. Ya, orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya. Kemudian wasana'a nairazahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalik husyira ma'hum yaumal qiyamah. Kata sahabat Abdullah bin Amr, siapa yang tinggal di negeri kafir kemudian melakukan perayaan Nairus mereka, ini salah satu nama hari raya mereka ketika itu, dan merayakan Mahrojan mereka, salah satu nama hari raya mereka, dan menyerupai mereka ya di hari tersebut, dan mereka lakukan seperti ini sampai meninggal tidak taubat maksudnya, maka kata beliau, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan, dibangkitkan, dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah, menunjukkan bahayanya ini. Tayyib barakallahu fikum. Ahibati filah azzakumullah. Ya. Sedikit barangkali, ya, tambahan terkait dengan bung ingat ini. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang yang bernazar, itu dia bertekad ya, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala ya, mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu dalam hal ini yaitu bernazar untuk menyembelih seekor unta. Tetapi di daerah Buanah namanya. Di daerah yang namanya Buanah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bertanya, "Nah, kenapa enggak sembelih di sini?" ya kan? Kalau di sini kan kita bisa ikut merasakan ya, bisa bagi-bagi ke tetangga. Kenapa enggak ke sana jauh-jauh? Emang ada apanya? Ya. Maka Nabi pun khawatir dan curiga. Mengkhawatirkan akidah sahabatnya ini. Nah, maka beliau tanya dulu. Ya. Jangan langsung, jangan di sini saja. Enggak. Memang ada apa untuk mengetahui. Dan itu pelajaran untuk kita. Pertanyaan yang pertama, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu dulunya ada berhala jahiliyah yang disembah? Tempat penyembahan berhala enggak di situ? Sahabat itu mengatakan tidak. Terus Nabi mengajukan pertanyaan yang kedua, ini yang terkait dengan pembahasan kita. Hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat itu biasa dirayakan hari raya mereka? Kalau merayakan hari raya biasanya di situ, ya, tempat bergembira ria, tempat merayakan hari raya di situ. Maka sahabat ini mengatakan tidak. Baru Nabi mengatakan awfi binazrik, silahkan tunaikan nazarmu. Maknanya apa? Di antara syaratnya menunaikan nazar di sana tadi, di Buanah tadi, bukan di tempat atau di waktu yang orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu melakukan perayaan hari raya di situ. Nah, maknanya seorang muslim harus memisahkan diri dari perayaan mereka. Tayyib. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama dari semua mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, kita akan mendapati mereka semuanya mengharamkan ya, ikut merayakan hari raya mereka. Tayyib, kita ambil salah satu karena kita tinggal di negeri yang banyak ya, mengikuti mazhab Syafi'i, maka di sini saya nukilkan ya, pendapatan atau pendapat dari ulama Syafi'iyah yaitu Al-Imam atau Al-Faqih Ibnu Hajar Al-Haitsami rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa min abbahil bid'ah, termasuk bid'ah yang paling jelek, kata beliau. Termasuk bid'ah yang paling jelek, kata beliau, muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim, adalah kemiripan orang-orang muslimin dengan orang-orang Nasrani di hari-hari raya mereka. Maksudnya ini orang muslim, tapi kok penampilannya, ya, gaya-gayanya atau atributnya kok mirip orang Nasrani di hari raya mereka. Nah, kata beliau termasuk bid'ah yang paling jelek. Wa bitashabbuhi bi aklihim wal hadiyah lahum wa qabul hadiyatahum fihi. Di antaranya dengan makan makanan seperti mereka makan makanan biasanya tidak makan itu, tapi dari itu mereka pun ikut makan. Makanan khusus di hari itulah. Menerima hadiah dari mereka dan memberikan hadiah kepada mereka. Saling memberi hadiah di hari itu. Nah, ini kemudian beliau mengatakan. Menukil perkataan ulama sebelumnya. Balqala Ibnul Hajj rahimahullahu ta'ala. Bahkan al-imam Ibnul Hajj. Beliau mengatakan. La yahillu li muslimin. An yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati idihim. Min maslahati idihi la lahman, wala adaman, wala sauban, wala yu'aruna syai'an. Walau dabah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada orang Nasrani. dalam rangka terkait dengan kemaslahatan, keperluan hari raya dia. Tidak boleh menjual daging, lauk sayuran, ya, atau pakaian. Tidak boleh juga meminjamkan sesuatu kepada mereka meskipun hewan tunggangan, ya, di hari raya itu. Ya. Ini semuanya kalau bukan di hari raya silahkan, tidak masalah. Ya, gitu, sebagaimana tadi. Ya, kan? Naam, idh huwa mu'awanatu, ya, mu'awanatun lahum ala kufrihim. Karena yang demikian itu termasuk, ya, tolong menolong dengan mereka di dalam melakukan kekafiran mereka. Wa ala wulatil amri, ya, man'ul muslimina min dhalik. Harusnya pemerintah itu melarang kaum muslimin untuk melakukan seperti itu. Ya biarin aja sama mereka. Orang-orang muslim tidak usah ikut campur, termasuk melakukan jual beli. Tadi kita lihat jual beli kalau di hari-hari biasa tidak masalah, sebagaimana tadi Nabi SAW melakukan itu. Tetapi ketika di hari raya mereka, ini fatwa para ulama, melarang. Sebagai penutup barangkali, ya sedikit, yang banyak dilakukan atau banyak kita dengar, yaitu terkait dengan mengucapkan selamat. Terkait dengan mengucapkan selamat gimana? Ahibati fila azzakumullah, kita semuanya tahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim, la tabda'u al-yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mendahului orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan mengucapkan selamat. Mengucapkan salam. Salam itu apa? Doa keselamatan. Dilarang sama sekali memulai, ya, mengucapkan salam kepada mereka. Kalau mereka mengucapkan salam gimana? Nabi SAW mengatakan, fakulu, maka ucapkan wa'alaikum. Ya, tidak ada kata salamnya. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kita hanya mengatakan wa'alaikum. Kata salamnya tidak diucapkan. Tayyip. Ini secara umum. Di hari kapanpun tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Dan kalaupun menjawab salam, cukup wa'alaikum. Tidak ada kata assalam. Kalau bahasa kita tidak ada kata selamat. Tidak boleh diucapkan kepada mereka. Ini di hari secara umum. Tayyip. Ini dilarang di secara umum. Kira-kira kalau di hari secara umum tidak boleh. Kalau di hari khusus id semakin boleh. Harusnya semakin tidak boleh. Yang tadi saja jual beli. Memberikan hadiah, menerima hadiah. Di selain hari raya boleh tidak? Boleh. Ya. Tetapi dilarang ketika hari raya. Yang dibolehkan secara umum saja di hari raya tidak boleh. Apalagi kalau yang di hari-hari yang lain tidak boleh. Masa kemudian di hari raya malah boleh. Barakallahu fikum. Sehingga ahibati fila azakumullah. Sekali lagi kita berbuat baik dengan mereka. Bergaul dengan mereka. Bukan berarti kemudian menggadaikan dan merusak akidah dan agama kita. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.